يهديه فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها إخوتي في الله رعاني ورعاكم الله والحمد لله Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita yang tidak henti-hentinya. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau kalian ingin menghitung kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan dan dikaruniakan kepada kita, maka niscaya kata Allah Azza wa Jalla, "La tuhsuha." Niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitung kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita. Contoh kecil pada hari ini saja. Dari pagi hari kita bangun untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan kita berkumpul dengan keluarga sampai Allah Subhanahu wa taala memudahkan meringankan langkah-langkah kaki kita untuk bisa berkumpul di masjid yang mulia ini melakukan satu majelis ilmu yang saya pikir insyaallah taala antum semua telah mengetahui sekian banyak keutamaan dari majelis ilmu yang telah datang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk hari ini saja kita belum mampu untuk menghitung berapa banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Bagaimana ketika kita mau mengulang sekian puluh tahun yang lalu, sudah berapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita pribadi dan terlebih lagi kepada keluarga-keluarga kita dan kaum muslimin secara umum. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara salah satu kenikmatan yang perlu dan sangat harus untuk kita syukuri sebagai seorang ahlu sunnati wal jamaah, sebagai seorang salafi, adalah nikmatul hidayah. Kenikmatan petunjuk yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Kalau kita melihat ke belakang sana, berapa banyak saudara-saudara kita yang masih belum memahami apa itu syariat Islam, masih belum memahami apa itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tatkala kita melihat diri kita pada saat ini sudah bisa dan sudah ingin untuk duduk bersimpuh di majelis ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat para asatidah yang diberikan kepada kita semua, maka kita menyadari bahwasanya kenikmatan ini bukan kenikmatan yang kecil yang perlu untuk terus kita syukuri dan terus kita ingat-ingat bahwasanya kenikmatan tersebut telah Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam firman-Nya. Kalau kita bersyukur, atas kenikmatan-kenikmatan ini, khususnya nikmat hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengistiqomahkan kita di atas jalan tersebut, bahkan memberi tambahan kenikmatan hidayah tersebut kepada diri kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "La in syakartum lazidannakum." Jikalau kalian itu mau bersyukur atas kenikmatanku, kita ambil contoh misal di sini adalah nikmat hidayah, kita mau bersyukur atas nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la azidannakum, pasti dan pasti akan aku tambahkan kenikmatan tersebut. Akan tetapi sebaliknya, kalau kenikmatan yang besar ini, kenikmatan yang mulia ini, kita lalai wal'iyadu billah dari mensyukurinya, kita anggap remeh dari mensyukurinya, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, wala in kafartum, kalau kalian itu kufur, tidak mau bersyukur atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan dan dikurniakan kepada kalian, maka ketahuilah bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Dan bentuk azab Allah Subhanahu wa taala itu bermacam-macam. Salah satunya wal'iyadzu billah adalah tatkala seorang hamba itu dijauhkan dari ni'matul hidayah. Dan apalagi kalau ni'matul hidayah itu dilaikan untuk disyukuri, maka wal'iyadzu billah Allah Subhanahu wa taala akan merubah ni'mat hidayah yang sudah ada pada diri-diri kita menjadi niqamah ad-dhalalah, bencana kesesatan. Wal'iyadzu billah yang Allah Subhanahu wa taala berikan musibah kepada mereka-mereka yang tidak mensyukuri kenikmatan yang besar tersebut. Ikhwatil kiram, ra'ani wa ra'akumullah, berbicara mengenai al-hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk, memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, kepada orang yang kamu kasihi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Dari ayat yang mulia ini kita bisa mengambil sedikit faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat hidayah kepada seluruh umat manusia. Tidak memberikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin. Akan tetapi may yasha, siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka perlu antum sadari bahwasanya antum ini adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada diri-diri antum. Dalam hadis yang sahih kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada dirinya, maka dia akan dimudahkan untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu untuk memahami agama Allah adalah dengan bermajlis ilmu. Maka ikhwati fillah, disadari ataukah tidak, nikmat yang sangat besar itu telah ada pada diri kita. Tinggal kita melihat apakah kita pernah sadar bahwa nikmat itu adalah nikmat yang besar, atau kita hanya menganggap satu rutinitas, satu kebiasaan yang hanya kita lakukan sepekan sekali misalkan, atau sebulan sekali dan yang semisalnya, tanpa adanya kita sadari kenikmatan tersebut. Kalaulah kita mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat hidayah tersebut, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan ragu untuk mengistiqamahkan kita, bahkan menambah nikmat hidayah ini sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Ini satu poin penting untuk kita semua, terutama saya pribadi, karena sangat banyak di sana di antara ikhwan yang masih menganggap bahwa nikmatul hidayah adalah salah satu kenikmatan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia masih sulit untuk bisa menjaga syukur dari kenikmatan hidayah tadi. Padahal telah kita dengar bersama ayat Allah Subhanahu wa taala, tidaklah semua kaum muslimin, tidak semua umat manusia diberikan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini untuk mengisi kekosongan yang insyaallah taala kita menunggu kedatangan Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sewet hafizahullah taala, maka saya ingin sedikit membahas tentang satu amalan yang berkaitan dengan mukaddimah atau pembukaan yang saya sebutkan tadi, yaitu tatkala seorang muslim berusaha bagaimana dia bisa beristiqamah, bagaimana dia bisa terus berada di atas jalan al-haq ini, di atas manhaj yang hak ini. Oleh karena itu, insyaallah taala sedikit yang saya bahas adalah yang berkaitan dengan al-istiqamah. Perlu diketahui bahwasanya al-istiqamah adalah salah satu amalan dari sekian banyak amalan-amalan yang ada di dalam syariat Islam yang memiliki kedudukan yang sangat agung. Dan yang menunjukkan hal ini adalah beberapa perkara. Di antaranya, yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara langsung untuk beristiqamah, untuk terus beristiqamah. Perintah Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk terus beristiqamah. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat atau al-istiqamah, perkara ini adalah perkara yang besar, perkara yang agung. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya yang mulia, Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, satu perintah atau satu amalan, melainkan amalan tersebut adalah amalan yang sangat-sangat mulia dan memiliki kedudukan yang agung di dalam syariat Islam. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan hal ini. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fastaqim kama umirt." Maka beristiqamahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana hal itu telah diperintahkan bagi dirimu. Perintah Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula dalam firman Allah Azza wa Jalla, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum." Oleh karena itu berdakwahlah di jalan Allah wahai Muhammad, "Wastaqim," dan teruslah engkau beristiqamah. Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam menunjukkan pentingnya dan mulianya kedudukan istiqamah di dalam syariat kita yang mulia ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang menunjukkan betapa pentingnya amalan yang mulia ini di dalam syariat kita adalah al-istiqamah. Dengannya Allah Subhanahu wa taala kembali memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad. Jadi bukan sekedar kepada Rasul alaihi salatu wassalam diperintahkan, tapi juga kepada umatnya, kepada pengikut beliau, sahabat-sahabatnya dan yang setelahnya. Maka ini juga menunjukkan betapa pentingnya dan betapa mulianya istiqamah di dalam Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hal ini. Kata Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "innama ana basyarun mithlukum," sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Akan tetapi bedanya beliau dengan kita adalah yuha ilayya. Akan tetapi aku ini diberikan, kata Rasul alaihissalatu wassalam, yang merupakan penerus dari risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan wahyu. Bedanya aku dengan manusia yang lain adalah Rasul alaihi salatu wasalam diberikan wahyu dari atas langit. Kemudian syahid dari ayat ini, kata Allah azza wa jal, fastaqimu. Maka wahai umat Muhammad, wahai pengikut Rasul alaihi salatu wasalam, beristiqomahlah kalian. Wastaghfiru, dan meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa taala secara langsung pula kepada umat beliau untuk beristiqamah. Kemudian di sana ada perkara yang ketiga yang menunjukkan betapa pentingnya dan mulianya istiqamah, adalah karena pujian dan janji yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang beristiqamah di atas siratal mustaqim. Yang beristiqamah di atas manhaj yang hak ini. Janji Allah Subhanahu wa taala berupa jannahnya, dan janji Allah Subhanahu wa taala berupa keamanan yang akan dia dapati tatkala dia di dunianya hidup dengan amalan yang mulia ini. Kata Allah azza wa jal, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kata Allah azza wa jal, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya mereka-mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah di atas kalimat tersebut, di atas keyakinan tersebut, di atas jalan tersebut, maka apa yang akan mereka dapatkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepada mereka nanti di yaumul qiyamah para malaikat Allah, para utusan Allah, dan mengatakan kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dari adab Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pula kalian bersedih. Bahkan malaikat menambahkan kabar gembira yang ada pada mereka yang melakukan istiqamah selama hidupnya, wa abshiru bil jannah, dan berbahagialah dengan syurga Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan pada kalian tatkala hidup di muka bumi ini dengan membawa syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan istiqamah ini merupakan salah satu amalan yang mulia, begitu pula amalan yang agung, dan tentu tidak semua orang bisa melakukan amalan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagi mereka-mereka yang bisa melakukan amalan tersebut selama hidupnya di dunia dengan kemuliaan-kemuliaan dan janji-janji Allah yang telah kita sebutkan di atas. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya seluruh umat Nabi alaihi salatu wassalam akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kondisi mereka terbagi-bagi. Ada yang langsung masuk ke dalam syurga Allah, ada pula yang mampir dulu ke neraka wal iyadhu billah, dibersihkan dari sekian dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, kemudian setelah itu dimasukkan lagi ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang ketiga yang menunjukkan tentang mulianya istiqamah di dalam agama Islam ini. Kemudian perkara yang terakhir yang menunjukkan besarnya kedudukan istiqamah adalah perintah dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau sebelumnya yang tiga perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul secara langsung dan kepada umat beliau, sekarang perintah kepada atau perintah dari Rasul alaihi salatu wassalam kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Tatkala seorang sahabat yang mulia ini bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, datang beliau kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan menanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, sampaikanlah kepadaku satu perkataan, di mana kalau engkau memberikan perkataan tersebut kepadaku, maka aku tidak akan menanyakannya lagi kepada orang lain. Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam menjawab permintaan sahabat yang mulia Sufyan bin Abdullah Tsaqafi radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Qul," katakanlah wahai Sufyan, "amantu billahi tsumma istaqim." Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, "tsumma istaqim," dan beristiqomahlah di atas kalimat tersebut. Perkara istiqomah bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang ringan. Sekian banyak bagi Allah dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau beristiqomah. Mungkin di antara ikhwanana fillah rahimani wa rahimakumullah ada yang bertanya, sebenarnya apa makna dari istiqamah itu? Sekian banyak kita sebutkan ayat dan hadis Rasul alaihi salatu wassalam tentang istiqamah, istiqamah dan istiqamah. Sekarang pertanyaannya adalah apa itu istiqamah? Makna dan pengertian dari istiqamah. Saya nukilkan kepada antum sebuah ucapan ulama Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Tatkala beliau memberikan faedah yang bagus kepada kita tentang makna dan pengertian dari istiqamah. Kata beliau Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan istiqamah itu adalah innaha suluk as-siratal mustaqim. Yang dimaksud dengan istiqamah adalah ketika seorang hamba menelusuri as-siratal mustaqim. Wadzalika huwa ad-dinul qayyim. Yang mana siratal mustaqim itu adalah agama Islam yang lurus. Min ghairi ta'rijin anhu yamanatan wala yasratan. Yang agama itu tidak berbelok ke kanan ataukah ke kiri. Agama Islam yang lurus, yang hak. Karena al-haq itu adalah satu dan tidak berbilang. وَذَلِكَ يَشْمَلُ الطَّعَاتِ كُلِّهَا الظَّهِرَةُ وَالْبَاطِنَةِ. Dan ini mencakup amalan seorang hamba ketika dia melakukan seluruh amalan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Mencakup amalan seorang hamba kepada ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia taati seluruhnya tanpa terkecuali. Baik secara lahir, secara zahir ataukah secara batin. Amalan-amalan secara lahir ataukah secara batin. Wa yashmalu tarkul manhiyati kulliha kadzalik. Dan begitu pula yang namanya istiqamah itu mengandung makna dia meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Selesai ucapan Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Dalam kalimat yang singkat ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Di antaranya yang pertama adalah yang dimaksud dengan istiqamah adalah satu jalan yang telah ada dari zaman Rasul alaihi salatu wassalam sampai zaman kita sekarang. Yaitu satu jalan yang lurus. Yang tatkala Rasul alaihi salatu wassalam di tengah-tengah para sahabatnya menggaris satu garis lurus dan membuat garis miring ke kanan dan ke kiri di samping garis lurus tadi. Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, inilah siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi kalau orang mau beristiqamah, pertama kali yang harus dia laksanakan dan dia usahakan adalah dia harus mencari apa itu siratul mustaqim. Kalau dia masih belum mengetahui di mana siratul mustaqim, maka mustahil bagi dia untuk mendapatkan al-istiqamah. Jadi tatkala seorang hamba menelusuri jalan yang lurus ini, manhaj yang hak ini, yang sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, maka setelah itulah baru dia bisa beristiqamah, melakukan amalan istiqamah dalam kehidupannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau yang mengandung atau yang terkandung dari amalan istiqamah tersebut adalah dua perkara penting dalam ketakwaan seorang hamba, yaitu melakukan seluruh ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala seluruh ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu dilakukan dan meninggalkan larangannya. Ini dua poin penting pada istiqamah seorang hamba yang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perintahkan kepada sahabatnya yang mulia Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, dan begitu pula yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada rasulnya dan kepada pengikut Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, yang berkaitan pula dengan istiqamah ini adalah yang dinamakan dengan anwa'ul istiqamah, jenis-jenis istiqamah itu sendiri. Sebenarnya jenisnya tidak banyak, hanya dua jenis yang insya Allah sangat mudah sekali untuk dihafal. Jenis istiqamah itu hanya dua, yaitu istiqamah al-zahirah wal istiqamah al-batinah. Istiqamah dalam melakukan amalan-amalan zahir, amalan-amalan yang nampak, dan istiqamah dalam melakukan amalan-amalan batin. Dan dari dua inti pokok ini bercabanglah sekian banyak amalan-amalan syar'i yang telah disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh kecil. Istiqamah zahir. Istiqamah zahirah seperti melakukan al-kalimut thayyib, ucapan-ucapan yang baik yang tentu keluar dari lisan seorang muslim bukanlah celaan bagi saudaranya, bukanlah ghibah, bukanlah namimah, dan yang semisalnya dari amalan-amalan zahir. Ini cukup dari lisan saja, belum lagi amalan zahir yang berkaitan dengan sholat, zakat, dan yang semisalnya. Maka seluruh amalan zahir ini dibutuhkan yang namanya istiqamah, dibutuhkan yang namanya konsistensi, terus menerus. Jadi tidak mungkin orang melakukan satu amalan zahirah, misalkan ucapan yang baik, hanya pada saat bulan Ramadan misalnya. Di luar bulan Ramadan dia tetap menggibahi saudaranya, dia tetap melakukan an-namimah dan yang semisalnya dari amalan-amalan fasik. Maka ini bukan istiqamah, bukan bentuk dari istiqamah yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla dari syurganya yang mulia. Ini contoh kecil dari amalan zahir. Begitu pula amalan batin, butuh yang namanya istiqamah, terus menerus di atas kebaikan, ketaatan. Contoh kecil pada amalan batin adalah akidah seorang muslim. Akidah seorang muslim itu merupakan amalan batin yang tidak terlihat, hanya hati kita yang tahu. Maka akidah seorang muslim pun dituntut padanya al-istiqamah. Apa yang dimaksud dengan istiqamah di sini? Maksudnya adalah seorang itu meyakini apa yang dia yakini dari akidah Islamiyah. Jadi bukan cuma sekedar dia mengikut dari apa kata orang, apa kata nenek moyang saya, apa kata ayah saya, apa kata warga saya, dan yang semisalnya. Akan tapi dia memiliki akidah yang kokoh, akidah yang lurus, as-siratul mustaqim tadi, dan dia terus berusaha untuk menelusuri jalur tersebut. Maka di sini bisa kita lihat bahwa praktek istiqamah tidak bisa diterapkan oleh mereka orang-orang yang memiliki warna-warni dalam akidahnya. Tatkala bertemu dengan seorang yang berpemahaman khawarij, dia mendukung pemikirannya. Ketika bertemu dengan seorang pemahaman sufi, dia mendukung lagi pemikirannya. Ini bukan orang yang akidahnya istiqamah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menuntut seorang itu untuk beristiqamah tadi. Mau di hadapan orang yang mulianya seperti apapun di dunia ini, kalau kita berada di akidah yang hak, akidah yang benar, maka itulah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada diri kita untuk kita tampakkan dan tidak untuk kita sembunyikan. Ini dua jenis istiqamah yang secara umum kembali kepada dua pokok penting, yaitu amalan zahir dan amalan batin. Dan yang berkaitan dengan hal ini yang perlu saya ingatkan sedikit adalah bahwasanya jenis yang pertama yaitu amalan zahir ini sangat berkaitan dengan jenis yang kedua, amalan batin. Jadi ketika amalan batin dia, hati dia selamat dari sekian penyimpangan dan dari sekian kesesatan, contoh akidah tadi, dia di atas akidah yang lurus dan akidah yang hak, maka insyaallah ta'ala amalan-amalan zahirnya pun akan beristiqamah dalam melakukan amalan-amalan soleh. Jadi intinya adalah yang dia perlu perbaiki dan perlu dia cari sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah amalan-amalan qalbiyah, amalan-amalan hati, yang mana kalau sudah baik amalan-amalan tersebut, maka sungguh yang setelahnya pun pasti dan pasti akan mengikuti apa yang ada di dalam. Tapi kalau sudah di dalamnya ini berpenyakit dan bermasalah, maka otomatis amalan-amalan di luarnya, walaupun kita melihat, manusia melihat dia memiliki amalan yang baik, tapi Allah Azza wa Jal mengetahui apa yang dia sembunyikan. Ini realisasi dari istiqamah di dalam amalan hati tadi. Dan sumbernya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ma'ruf, yang insyaallah kita telah ketahui bersama, hadis Nu'man bin Bashir rahimahullah. Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau menyatakan sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya dalam jasad itu adalah satu, ada satu gempalan kecil. Hadis yang ma'ruf, yang kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza salahat salahal jasadu kullu, kalau bagian tadi baik maka jasadnya seluruhnya pasti akan baik juga. Tapi sebaliknya, kalau satu gempalan ini tidak beres dan bermasalah, pasti otomatis akan terlihat di luarnya, akan jadi jelek amal-amalannya. Apa yang dia lakukan dari amalan zahir pasti tidak ada yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya juga bermasalah. Jadi yang perlu kita tekankan dalam hal ini adalah harusnya seseorang itu memikirkan baik-baik bagaimana amalan hatinya bisa lebih dan lebih bersih, yang otomatis akan membawa amal-amalan zahir tadi jauh lebih bersih dari apa yang dia harapkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin yang terakhir yang berkaitan dengan istiqamah ini adalah kita mengetahui bagaimana sebab istiqamah itu menjauh dari seorang hamba. Jadi bukan kita yang menjauh dari istiqamah, bukan sebab-sebab jauhnya kita dari istiqamah, tapi sebab-sebab jauhnya istiqamah dari seorang hamba. Dibedakan antara dua kalimat ini. Istiqamah jauh dari seorang hamba itu disebabkan beberapa perkara, di antaranya yang pertama kekufuran dan kesyirikan. Wal'iyadzu billah. Karena kekufuran dan kesyirikan adalah lawan dari istiqamah, jadi tidak akan mungkin bersatu pada satu individu. Kalau dia tidak memiliki istiqamah yang telah ditafsirkan oleh sebagian para sahabat, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang dimaksud dengan istiqamah kata beliau adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari syirik. Maka berdasarkan tafsir beliau ini radhiyallahu taala anhu, tidak akan mungkin bersatu istiqamah dalam hati seorang hamba atau dalam diri seorang hamba dengan kesyirikan dan kekufuran. Jadi yang menjadikan seorang hamba itu ada dalam istiqamah adalah tauhidullah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua yang bisa menjauhkan istiqamah dari seorang hamba adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh dirinya, yang mana manusia telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai seorang yang khatta seorang yang terus dan terus terjatuh dalam kesalahan dan dosa. Ini sudah sifat dasar manusia, tabiat manusia. Tapi kata Rasulullah SAW, mukhairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik mereka, orang yang selalu terjatuh dalam kesalahan adalah mereka juga yang selalu bertaubat. Jadi bukan kita jadikan alasan bahwa kita melakukan kemaksiatan dan dosa, oh karena kita ini manusia. Bukan. Bukan sebagai alasan untuk kemaksiatan kita. Akan tetapi, yang perlu kita camkan adalah bagaimana kita bisa bertaubat dan terus bertaubat dari kemaksiatan dan dosa yang mungkin tidak kita sadari. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, manusia yang paling baik, manusia yang paling sempurna ketakwaannya, beliau beristighfar, bertaubat, meminta ampun kepada Allah azza wa jalla lebih dari 100 kali. Maka sudah sepantasnya kita yang menelusuri apa yang beliau telusuri dari manhaj yang hak ini, mencontoh amalan beliau ini. Senantiasa kita bertaubat, senantiasa kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah azza wa jal memberikan kepada kita amalan yang mulia, yaitu istiqamah, yang Allah azza wa jal telah memberikan janjinya, yaitu keamanan nanti di yaumul kiamah. Dan yang paling inti adalah syurga Allah subhanahu wa ta'ala pun dijanjikan bagi mereka-mereka yang melakukan amalan istiqamah tersebut. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang sedikit ini sebagai faedah yang bisa menjadikan amalan-amalan kebaikan kita bertambah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah azza wa jal menggolongkan kita semua dari hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk beristiqamah, dalam artian senantiasa berusaha untuk terus melakukan amalan saleh tanpa terputus, dan senantiasa pula berusaha untuk menjauhi sekian banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang sangat menggoda mata-mata manusia, sangat menggoda hati-hati manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang masuk ke dalam mereka orang-orang yang beruntung, yang bisa didatangi oleh para malaikat dan diberikan sekian banyak kabar gembira dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari waktu yang singkat ini. Kurang lebihnya mohon maaf, jika di sana ada kebenaran maka itu datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan jika ada kesalahan tentunya datang dari diri saya pribadi yang penuh dengan kekurangan. Wallahu ta'ala a'la wa'alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.